semuanya saudaraku, terima kasih. Sampai kata ya semuanya. Kau tak pengetan man. Ayo semangat. Sambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh adimu, ku butuh awal. Mohon bantu untuk dikondisikan, so jangan terlalu banyak. Terima kasih. Empat orang saja, terima kasih. Wes tahu apa? penampilannya sore hari ini oke banget, makin cantik saja.